الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kita memasuki tafsir dari surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dengan panggilan Ya Ayyuhal Muddathir. Al-Muddathir dengan dal yang bertasydid, asal dari Al-Muddathir. Al-Muddathir adalah tadathara. Tadathara yatadatharu. Tadathara maknanya taghasya, yani yang menyelimuti. Menyelimuti dengan pakaiannya, dengan kainnya. Tadassara yatadassaru, asal dari isim fa'ilnya al-mutadassiru, lalu kemudian di idgham at-ta ke dal, disebabkan karena at-ta dan ad-dal ini tajanus sehingga ta berubah menjadi dal, lalu ditasydid al-mudassir. Al-Muddathir ay al-mutaghashi bi thiyabihi, yang berselimut dengan pakaiannya, dengan kainnya. Dan telah kita jelaskan beberapa hadis yang sahih yang dengannya sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, yaitu tatkala di zaman Fatratul Wahyi, dalam waktu yang lama wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah suratul Alaq, lalu kemudian setelah itu turunlah tatkala beliau mendengarkan suara di mana Jibril alaihi salam memanggil. Jibril yang sedang duduk di antara bumi dan langit, lalu kemudian beliau pun dalam keadaan ketakutan dan pulang ke rumahnya meminta kepada keluarganya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha untuk menyelimuti beliau. Maka setelah itu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Ya ayyuhal muddathir. Ini yang paling sahih yang menjelaskan tentang sababun nuzul, sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang lainnya sebab turunnya Ya Ayyuhal Muddathir, namun apa yang telah kita sebutkan kemarin itu yang paling sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Ada sebahagian yang menyebutkan bahwa sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebabkan karena ada perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Uqbah bin Rabi'ah dalam satu permasalahan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun pulang ke rumahnya dalam keadaan bersedih. Dan beliau dalam keadaan takut. Maka beliau pun berbaring dan meminta kepada keluarganya untuk menyelimutinya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bahwa kisah ini batil. Yang sahih sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang tsabit dalam Bukhari dan Muslim. Dan penyebutan ya ayyuhal muddatsir ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, panggilan kelembutan, panggilan yang halus, panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, ya fulan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebut, memanggilnya dengan menyebutkan keadaannya. Ini termasuk bentuk mulatafah. Memanggil dengan cara yang mulia, dengan cara yang lembut terhadap seseorang yang dicintai. Nah, misalnya ketika seorang melihat anaknya atau temannya, mungkin dia sedang memakai pakaian yang baru, maka dia mengatakan wahai orang yang berpakaian baru, misalnya. Ini mulafafah, bukan panggilan yang yang merendahkan atau panggilan yang dipenuhi dengan kebencian. Demikian pula halnya memanggil dengan keadaan seseorang, yakni semacam kunyah, semacam kunyah, maka ini juga merupakan panggilan yang lembut. Misalnya seorang memiliki kunyah Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, ya Abu Fulan, yang demikian lebih lembut daripada memanggil nama, memanggil nama seseorang secara langsung. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan panggilan yang mulatafah. Di dalam ayat ini demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau keluar meninggalkan rumahnya karena beliau marah kepada istrinya Fatimah radhiyallahu anha, karena dia berjalan dengan kemarahan menyebabkan pakaiannya atau kain atasnya itu jatuh. Kain atasnya jatuh sehingga terkena tanah. Lalu dia mengambilnya masuk ke masjid dan beliau tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan qum aba turab, qum aba turab, berdirilah wahai Abu Turab. Yani maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan Abu Turab karena beliau sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa ridaknya itu jatuh menimpa tanah sehingga menyebabkan kotor. Maka Nabi memanggilnya dengan keadaannya, qum aba turab. Turab yakni tanah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pada malam kejadian peristiwa perang Khandaq. Qum ya Nauman, bangunlah wahai orang yang sedang tidur, ya Nauman. Disebutkan keadaannya. Maka demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhal muddatsir qum, bangunlah. Fa anzir, maka berilah peringatan. Berilah peringatan, al-inzar. Yani sampaikan peringatan akan adanya siksaan kepada manusia, terkhusus yang ada di negeri beliau, Ahlu Makkah. Berikan peringatan kepada mereka akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka enggan masuk ke dalam al-Islam. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan Iqra, dan beliau menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Ini dibangun di atas definisi yang membedakan antara nabi dan rasul, bahwa nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Adapun seorang rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, maka dibangun di atas definisi ini dalam membedakan antara nabi dan rasul, maka sebagian para ulama mengatakan dia menjadi nabi dengan Iqra, dan dia diangkat sebagai rasul dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, ya ayyuha al mutaghatti bi thiyabihi, wahai orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya, qum ay qum min madji'ik, bangunlah kamu dari tempat pembaringanmu, fa anzir ay fa hadzirin nasa min azabillah, berilah peringatan kepada manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah dari Allah Azza wa Jal untuk memberi peringatan. Peringatan kepada mereka, mereka yang menyimpang, setelah disampaikan kepada mereka dakwah al-Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyimpang. Maka beri peringatan kepada mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, naktafi bihadha ya ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.